Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yahibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada al-mamnu' minas sharaf. Yang telah kita ketahui bahwasanya suatu isim asalnya apa? Dari sisi menerima dan tidaknya tanwin. Asalnya munsharif, asalnya menerima tanwin. Berarti ketika di sana ada isim kok tidak menerima tanwin, maka butuh alasan. Butuh sebab kenapa kok suatu isim mamnu' minasharif. Indah yang telah. Adanya satu illah. Tapi adanya dua illah yang kembali kepada makna dan satu kembali kepada lafaz. Atau dikarenakan adanya satu illah yang menduduki dua illah. Tapi dan insyaallah taala pembahasan mamnu' minasharaf akan dibahas secara detail ikhwan fillah pada tempatnya. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala hukmul mamnu'i minas sharaf. Qala wa hukmuhu an yujarra bil fathati niyabatan 'anil kasrah. Hamalu jarrahu 'ala nasbihi kama 'akasu dhalika fil bab as-sabiq. Taqulu marartu bi Fatimata wa masajida wa masabiha wa sahra'a. Fataftahuha kama taftahuha idza qulta ra'aitu Fatimata wa masajida wa masabiha wa sahra'a. Qala Allahu ta'ala wa awhayna ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub. Wa qala ta'ala ya'lamuna lahu ma yasha ya'maluna lahu ma yasha min mahariba wa tamathila. Tayyib. Di sini jelas ikhwan fillah bahwasanya hukumnya dijar dengan fathah sebagai pengganti dari kasrah. Hamalu jarrahu ala nasbi. Nah, mereka membawa jarnya atas hukum nasabnya yaitu alal fathah. Kama akasu dhalik. Nah, kama akasu dhalika fil babis sabiq. Maksudnya apa? Maksud dari perkataan ini bagaimana? Faiz. Kama akasu dhalika fil babis sabiq. Sebenarnya apa pembahasan yang perlu? Yaitu apa? Tentang apa? Tentang apa? Mana yang sering terjadi di fathah? Apa makna kama akasu dhalika fil babis sabiq? Apa Umar? Ini bab jamak mulana syari yang dia itu nasabnya dengan jar. Nasabnya dengan jar. Kalau ini dengan kasrah. Baik. Nasabnya dengan kasrah. Nah, sebagaimana kebalikannya ya. Kebalikannya khonifilah pada pembahasan sebelumnya. Nah, tayyib nasabnya apa dengan kasrah sebagaimana jarnya. Yaitu pada majmu'a bi alif wa ta mazidatain. Bagaimana diterangkan oleh Al-Alusi pada ta'rik nomor 6 ini. Ai al-hamlu fil babis sabiq wa huwa babul jam'i bi alif wa ta. Fa innahu mahamal hunaka nasba 'alal jarri kama arafta. Nah, tadi kebalikan dari mamnu' minasharaf. Kalau mamnu' minasharaf Naam, jarnya disamakan dengan nasabnya. Kalau naam majum ya bi alif fata mazidatain, naam nasabnya disamakan dengan jarnya. Nah, marartu bi Fatimah. Ahmad, i'rab surah. Marartu fi'lun madhi ya sukun itu soal dimana rok ini terhadap pak bolehron utasion maknanya malah bau di mahal rok ini kai pak hak kucarin malah menarik rok Fatimah isi majrun bil pak wala matu carihi al fathah dan nahu mamnu nasr. Nah, tayyib. Pak masajid sama ilah masajid apa dengar dia? Sighah muntahal jumu'. Naam. Kenapa dinamakan dengan sighah muntahal jumu'? Dia akhir dari jamak. Jamaknya bagaimana? Jamak taksir. Akhir dari jamak taksir. Naam. Jadi diingat-ingat bahwasannya itu muntaha untuk jamak, tapi apa jamak taksir? Karena masih memungkinkan untuk dijamak dengan jamak tashih. Contohnya apa? Yang sighah muntahal jumu' kemudian masih dijamakkan lagi dengan jamak tashih. Betul. Apa kemarin? Kabul. Terus? Terus? Terus kabul tasbihun kilabun. Terus? Terus akal. Akalim. Terus? Mana setelah maksudnya setelah sighah muntahal jumu' dia masih dijamak lagi. Nawakisun. Hah? Nawakisun. Terus nawakisun, nawakisun terus apa? Yang bentuk jamak mana salim? Contohnya? Sawahib. Sawahibat. Sawahib menjadi apa? Sawahibat. Nah, mereka apa? Apa kalimat-kalimat ini masih bisa apa di jamak? Padahal dia sighah muntahal jumu', tapi apa dijamak dengan jamak tashih. Baik itu naam jamak mudzakkar salim atau muannats salim. Tayyib. Fataftahuha kama taftahuha. Maka engkau memfathah nam akhir dari kalimat-kalimat tersebut sebagaimana engkau menfathah akhir kalimat-kalimat itu saat keadaan apa? Keadaan nasab. Idza qulta ra'aitu Fatimata wa masajida wa masabiha wa sahra. Mudahin. Qala Allahu ta'ala wa awhayna ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub. Nam. Di Arab misra. Apa Umar? Di Arab wa awhayna wa wa ahayna fi'lan mudhari' majrun bi ila wa alamati jarrihi al fathah niyabatan al kasra di annahu mamnu min as sarf lil alamiyya wal ujma wa isma'il wa ishaq wa yaqub asma' ma'tufa ala ibrahim majrura bil fathah al zahira li annaha kullaha mamnu'ah mamnu'atun min as sarf lil alamiyya wal ujma. Tayyib. Wa qala ta'ala ya'maluna lahu ma yasha'u min mahalib wa tamathil. Ya ma'luna fi'lun mudara'un marfu'un wa 'alamatu rafihi subutun nun annahu min amsilatil khamsah. Naam. Al-waw dhamirun muttasilun wa huwa mas'ul bi ma'li raf'in fa'il. Lahu la harfu jarrin. Lam. Lam harfu jarrin. Wa huwa rafa'a lahu lam al-i'rab. Alhar miru mutasim wa miru ala dham bin ala mujarhi summa jirun bila ma ma ismul musulun wa miru ala sukuni fi mahali nasmi makmun bi yasha syarti bil mudhari al maf'ul wa alamat rafihi al dhamma. Fa'ilu dhamir mustatirun jawazan taqdiru huwa min maharib min harfi jarri lam lam lil i'rab maharib wa ismu majrur min yumin wa alamat jarrihi al fath li anna mamnu'un min syarti li ajli sighatil mutahajjim wa jarru al majrur mutalliqan bi mahdhuf fi halin min maf'uli yasha al mahdhufu tamatsil maksubun ala maharib majrurun wa alamat jarri al fath niyabat amul kasrati li anna mamnu'un min syarti li sighatil mutahajjim وجملة يشاء سيلة الموصول إلى الله من الإعراب والآئل مهذوب التقدير يشاءه. نعم يأملون له ما يشاءه أي الذي يشاءه من محاريب وتماثيل. Berarti من di sini apa? من من بيانية. نعم طيب قال واستثنى من ذلك صورتان dikecualikan dua bentuk. Ihdahuma an tadkhula alaihi al. Yang pertama kemasukan padanya al. Tayyib. Dan al ini tayyib tidak dibedakan ikhwani fillah antara al mu'arrifah dan yang lainnya yaitu al mausulah. Tayyib. Kita baca ta'liq yang nomor 4. Wala farqa fi al bainal mu'arrifah kama sayati fi mithali. Naam. Tayyib al mu'arrifah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab. Wa nahu marattu bil afdal. Naam, marattu bil afdali. Tayyib. Padahal afdal itu apa? Isim apa namanya ini? Isim tafdil, dia mamnu' min ash-sharaf. Sebabnya apa? Hah? Apanya? Wazan fi'il dan wasfiyah ma'al wazan fi'il. Naam. Tapi ketika kemasukan al, maka naam dia tetap di kasrah ketika majrur. Marartu bil afdali. Wal mausulati nahu kal a'ma wal asam. Ya kal a'ma wal asam. Wa qawluhu wa ma anta bil yaqdani nadhiruhu idza nasita biman tahwahu dhikral awaqibi. Naam. Bina'an ala anna al tusiru bis sifatil musyabbiha khilafan lil musannifil mughni. Syahidnya mana? Untuk naam syair naam al-awaqib juga apa? Bil bil yaqdani. Dan al-mausulah ikhwani fillah kal a'ma wal asam yani kal ladhi naam bimana alladhi. Demikian pula masuk pada al yang menjadikan mana menasaraf tetap di kasrah yaitu al-za'idah. Jadi semuanya mu'arifah, mausulah maupun za'idah. Kaqaulihi ra'aitul walida ibn Zubairi naam ra'aitul walida ibn al-yazidi mubarakan. Naam al-walid ibn al-yazid mubarakan. Ini al-yazid. Tayyib. Yang asalnya yazidu. Yazid kalau tanpa ada al, maka mamnu' min ash-sharaf dengan sebab apa? Ahmad. Yazid. Anamiyah dan wazan fi'il. Alamiyah ma'al wazan fi'il yazid. Ketika pemasukan al maka dia apa? Dikasrah ketika majrur. Wa mithlu al am fi lughati tayyib. Dan seperti al fungsinya ikhwani fillah yang menggugurkan hukum mamnu' min ash-sharaf yaitu am pada lugah khusus tapi lugah tayyib. Kaqaulihi a'ansyi'ta min najdin buraiqan ta'allaqa tabitu bilailim armada tada aulaqa. Syahidnya apa? Tabitu bilailim armada. Tabitu bilailim armadi. Tayyib. Karena kemasukan am yang berfungsi sebagai alam. Tapi itu bilailil armadi asalnya. Tapi memang karena bukan lugah masyhur jadi ini ketika diganti am membingungkan. Tapi itu bilailim armadi. Ya tada aulaqa. Fasyahidu fi bilailim armadi. Ai bilailil armadi fa inna armada la yansarif. Sebabnya apa? Apa armada sebab mamnu' min ash-sharaf? Apa kawa? Wasfi ma wazan fi'il. Tayyib, walakin lama dakhalahu al-mim allati hiya iwadul lam fi lughati ahli Yaman in jarra bil kasrati kama yanjarru fi ma idza dakhalahu al-lam. Nah, berarti intinya yang pertama, ikhwanillah, bentuk yang dikecualikan dari hukum ini tatkala isim yang mamnu' min ash-sharaf tersebut kemasukan al. Semua jenis al, baik mu'arifah, mausulah, maupun zaidah. Bahkan ketika apa? Pada sebagian lugah, nah pengucapannya dengan am tetap apa? Mencegah dari mamnu' min ash-sharaf. Yaitu mengeluarkan dari hukumnya. Qala wa tsaniyatu an yudhafa fa innahu yujarru fihi ma bil kasrah ala al asl. Ini jelas kama qala Ibnu Malik fil khulasa wa jarra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yakub ba'da al radif. Ini dua surah ini terkumpul dalam perkataan Ibnu Malik dalam alfiyahnya. Wa jarra bil fathah ma la yansarif. Nah, dijarkan dengan fathah. Dengan catatan apa? Malam yudof au yakuba da al ratif, selama tidak diudofkan atau ada setelahnya al yang mengikuti. Ya, au yakuba da al ratif, yaitu atau dia itu jatuh setelah al. Nah, dia mengikuti setelah al. Falula nahu wa antum aqifuna fil masajid. Irobnya, ya. Mana dhamirnya? An dhamir munfasilun marfu'un. Dhamir munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Naam, an dhamir munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Terus anta mata harful khitab wal mim alamatun jama'. Tayyib, terus akifuna khabar mubtada marfu'un wa alamat raf'i al waw yang merafa'kan khabar apa? Amil yang menjadikan khabar marfu' apa? Ini menjadikan khabar marfu' itu apa amilnya? Mubtada. Nah, khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan an anun dhammah li'annahu jawab mudzakkar salim. Tayyib. Nun ya man dunan tanwin fil ismil mufrad. Terus fil masjidi fi harful jar. Fil masjidi. Fil masajidi fi harful jar مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عن المساجد اسم مجرور بالكي وعلامة جره الكسرة. ترش جملة. وجملة اسمية عاكفون في المساجد في محل وفي خبر مبتدا. في محلي وأنتم عاكفون في المساجد. سكرًا. جملة هني في محلي نصبين هل من فاعل تباشروهن. نعم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Jadi جملة حالية untuk hal apa fa'ilnya mana berarti tubashiruhun yani antum ya kan. Wasaniyah ini untuk contoh yang pertama maksudnya apa? Mamnu' minas sharaf yang kemasukan al. Dan al di sini al apa? Al pada al masajid al mu'arifah. Naam, al mu'arifah. Oleh karena itulah nah mengenai i'tikaf ikhwani fillah nah sesuatu yang ma'rifah yaitu masjid. Ya masjid yang ditegakkan nah salat fardu badannya. Wa tsaniyanahu fi ahsani taqwim ba'da i'rab fi ahsani taqwim taim wal jar wal majrur muta'alliqan bi khalaqna min qawlihi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini untuk contoh yang kedua di mana ahsan diidhafahkan kepada taqwimin. Qala wa tamthili fil asli bi qawli bi afdalikum awla min tamthili ba'dihim bi qawlihi marattu bi Utsmanina. Sekarang beliau ingin menunjukkan kenapa memilih contoh khanifilah dengan bi'afdalikum. Untuk contoh apa? Dalam asal di mana beliau mengatakan naf wa ma la yansarifu fayujaru bil fathah nahu bi'afdala minhu illa ma'al nahu bil'afdali awil idhafah nahu bi afdalikum. Baik. Yang keluar dari hukum mamnu' minas sharaf tatkala diidhafahkan. Nah, itu lebih utama menurut beliau daripada permisalan yang dibawakan oleh sebagian ulama nahu dengan perkataan mereka marartu bi Utsmanina. Syahidnya apa? Utsman ini asalnya mamnu' minas sharaf. Ketika tidak diidhafahkan harusnya apa? Marattu bi Utsmana. Sebab mamnu' minas sharafnya apa? Utsman. Alamiah ziyadah. Alif wa nun. Tayyib. Fa innal a'lama la tudhafu hatta tunakkara. Nah, di sini kaidah khanifilah diingat-ingat bahwasanya al-alam yaitu nama-nama ya, tidaklah diidhafahkan sampai dimakrifatkan, dinakirahkan terlebih dahulu. Jadi ketika mau diidhafahkan ya dia harus dinakirahkan dulu. Fa idza sara nahu Utsmana nakiratan zala minhu ahadu as-sababain al-mani'aini lahu min as-sarfi. Apa itu? Apabila Utsman ini dijadikan nakirah, maka akan hilang darinya salah satu dari dua sebab yang menghalangi tanwin. Apa itu? Wahuwa al-alamiyah, yaitu alamiyah. Kenapa? Karena dia sudah nakirah sekarang sehingga alamiyahnya hilang. Fadakhala fi babi ma la yang sharif, sehingga masuk pada bab ya ma yang sharif, yaitu isim yang menerima tanwin. Walaysal kalamu fihi bi khilafi afdal. Berbeda dengan afdal. Fa inna mani'ahu min as-sarfi as-sifah wa waznul fi'li wa huma mawjudani fihi adhaftahu am lam tundifhu. Tetap namanya wasfiyah dan wazan fi'il Nah, tetap ada walaupun diintafahkan ataupun tidak engkau intafahkan. Nah, ini jelas. Nah, qala wa kadzalika ka tamtsili bil afdali aula min tamtsili ba'dihim bi qawli ra'aytul walida ibnal yazid mubarakan syadidan bi a'ba'il khilafati kahilu. Nah, permisalanku dengan bil afdali untuk isim mamnu min asraf tapi kemasukan al sehingga tetap di kasrah ketika jar, itu lebih utama daripada permisalan sebagian ulama nahwu dengan bait ra'aitul walid ibn al-yazidi mubarakan al-yazidi. Alasannya kenapa? Alasannya berarti sama khanifillah, ya kan, al-yazid sebabnya apa? Alamiah dan wazan fi'il telah kita lewati. Nah, untuk dimasuki al taim, alasannya apa? Li'annahu yuhtamalu an yakuna qaddara fihi yazida na'am asya fasara nakira thumma adkhala 'alaihi al ta'rif. Jadi kemungkinannya bisa saja asalnya yazid yang nah memiliki makna yang umum syia, yaitu makna yang luas, sehingga menjadi nakirah kalau demikian. Kemudian baru kemasukan al untuk menjadikan ma'rifah. Berarti kalau asalnya demikian, maka asalnya bukan apa? Mamnu' minasorof. Kenapa? Karena tidak ada alamiah padanya. Fa'ala hadha laysa fihi illa waznul fi'li khasah. Kalau na'am asalnya adalah yazid secara nakirah, kemudian baru dimasuki al, berarti apa? Pada nama tersebut, ya, al-yazid, berarti hanya ada satu sebab, yaitu wazan fi'il saja. Wa yuhtamalu an yakuna baqiyan ala alamiyatihi wa al-za'idah fihi kama za'ama man mathala bih. Dan dimungkinkan juga bahwasanya tetap yazid, ya tetap apa? Ma'rifah sebagai alam. Nah, sehingga al di sini al-za'idah, al-tambahan. Nah, karena kalau dikatakan al-mu'arifah berarti sebelum kemasukan al mesti dia apa? Mesti dia apa? Nakirah. Naam. Makanya kalau asalnya sudah ma'rifah dimasuki al, berarti al di situ al zaidah. Nah, karena ada dua kemungkinan ini, maka dikatakan Ibnu Hisham contoh yang beliau bawakan lebih bagus daripada contoh apa sebagian ulama nahwu. Baik. Ini pengecualiannya. Kemudian mengenai bait akhanifillah, takhrijnya bisa antum baca di sini. Dan faedah berhubungan dengan apa? Al-Walid ibn al-Yazid. Tayyib. Al-Walid huwa ibn al-Yazid ibn Abdul Malik ibn Marwan al-Umawi. Buya abil khilafah sanah 25 wa mi'ah. 125. Pada maut ammihi Hisham ibn Malik ibn Abdul Malik. Wa qutila al-walidu sanah 26. Berarti cuma berapa tahun memegang kekhilafahan? Hah? Satu tahun saja. Jadi 25 menjadi sampai apa? 26 setelah 100 tentunya, berarti 125 sampai 126. Li'annahu rumiya bil kufri wa ghasyani ummahati auladi abi. Dikarenakan dia dituduh dengan kekufuran dan mendatangi apa? Ibu dari anak-anak bapaknya. Dan ini terlarang, ikhwan-ikhwan. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Maka dha munhamman bil lahwi wa syurbil khamri wa sama'il ghina. Nah, ini dikenal ikhwan-ikhwan memang dengan kefajiran. Nah, minum khamar. Nah, bermusik-musik. Sehingga pemimpin-pemimpin yang seperti ini yang menjadikan kaum muslimin melemah. Wa mimma ishtahira anhu annahu istaftaha al-mushaf al-karim fa kharaja lahu qawluhu ta'ala wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Dan yang masyhur dari berita dia ini bahwasanya dia minta dibukakan mushaf. Kemudian pas ya ketika dibukakan yang dibaca apa? Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Pas sekali dengan keadaan dia, maka dia pun marah. Fa'alqahu wa nasabahu gharadan wa ramahu bisiham. Maka dia kemudian melempar mushaf tersebut, kemudian dijadikan sebagai apa? Sebagai gharad, yaitu apa? Sasaran, target untuk apa? Dipanah. Wa qala, kemudian dia mengatakan, tuhaddiduni bi jabbarin anidin faha ana dzaaka jabbarun anidu idza ma ji'ta rabbaka yauma hasyrin faqul ya rabbi mazzaqanil walidu. Ini tentunya kalimat kekufuran ya khalifillah. Engkau, yaitu berbicara kepada Al-Qur'an, engkau telah apa? Mengancamku dengan sebutan jabbar anid. Maka inilah aku, ya, jabbar anid tersebut. Apabila engkau datang kepada Rabbmu pada hari kebangkitan kelak, katakanlah bahwasanya telah menyobekku Al-Walid. Cuman ya khanifillah, naam, kisah yang masyhur ini, naam, ada yang mengkritisinya dari sisi apa? Kesahihannya. Dan kelanjutan kisah, falam yalbath ba'da dzalika illa yasiran hatta qutil. Ya, tidak lama setelah itu, naam, kemudian dia terbunuh. Kama fi tarikhin nuri wa ghairi. Kama fi khizanatil adab. Wa hadhihi hikaya allati dzakaraha sahibul khizanah, naqalaha sahibul aghani Abu al-Faraj al-Asfahani. Wa ma'lumun anna sahibal aghani syi'i. Daidanuhu, naam, Syan'an bani Umayyah. Memang ya Hanifillah, antara orang-orang Syiah dengan Bani Umayyah, mereka apa? Sangat apa? Sangat membenci. Bani Umayyah adalah keturunan siapa? Keturunan Muawiyah. Jadi khilafah-khilafah yang keturunan, nah, Muawiyah, mereka berusaha untuk mengabarkan dengan kabar-kabar yang buruk. Wa qad nafa jama'atun min al-ulama'i katsiran mimma nusiba ila al-Walid min asy-syana'at. Jadi perkara-perkara yang sangat buruk yang dinisbahkan kepada Walid ibn Yazid. Qala ibn al-Athir fil kamil, wa qad nazzaha qaumun al-Walid mimma qila fi wa ankaruhu wa nafahu anhu. Wa qalu innahu qila anhu wa ulsiqa bihi wa laysa bisahih. Wa qala ibn Khaldun, wa laqad sa'atil qalatu fihi katsira. Nah, pembicaraan tentangnya, nah, banyak khalifillah, ya, pembicaraan buruk tentang Walid ibn Yazid. Wa katsirun minan nasi nafau anhu dzalik. Wa qalu innaha syana'atul a'da'i alsaquha bihi. Dan mereka katakan ini adalah apa? Keburukan-keburukan yang disematkan oleh musuh kepadanya. Biasa, nah, untuk saling menjatuhkan dengan kabar-kabar yang dibuat-buat. Tentunya semua ini ya khanifillah, yang menjadi pendorongnya adalah karena ketidakadaan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Dzahabi rahimahullahu taala, lam yasih anil walid kufrun wala zandaqah. Naam, ushtuhira bil khamri wat talawudi fa kharaju alaihi lidzalik. Naam. Ini kesimpulan dari Imam Dzahabi rahimahullah. Naam. Bahwasanya tidak sahih bahwasanya Walid itu kufur atau zindik. Ya, benar bahwasanya dia itu masyhur dengan minum khamar dan talawud, yaitu berbuat luti. Nah, perbuatan fahisyah, sehingga apa? Kaum muslimin saat itu memberontak kepada dia. Adapun syair akhwanifillah, maknanya nah jelas itu sangat bertentangan dengan kenyataan. Biasa para syu'ara, kalau nanti kita mempelajari balaghah ikhwanifillah, mempelajari balaghah, karena balaghah biasanya isinya ya mempelajari syair-syair, dalam artian bagaimana para penyair menyampaikan suatu kalimat secara baligh. Nah, biasanya mereka kalau memuji penguasa ya berlebih-lebihan demi mendapatkan uang. Ya, para penjilat penguasa, sebagaimana dalam naam bait ini, ra'aitu walida ibn al-yazidi mubarakan. Bagaimana dia mubarak padahal peminum khamar dan seterusnya. Syadidan bi aba'i khilafati kahiru. Ya, sangat kuat naam dia apa memikul naam tanggung jawab khilafah, padahal dia adalah seorang yang sangat lemah karena kemaksiatan yang dia lakukan. Makanya dalam setahun saja naam dia tidak mampu untuk memegang khilafah dengan baik. sebagaimana antum bisa lihat pada maknanya. Al-makna yamdahul Walid ibn Yazid bi annahu maymun an-naqibah mubarakut tala'ah qawiyun ala tahammuli ya mahamil khilafah, ya, kuat untuk apa? Menanggung tanggung jawab khilafah. Qadirun ala takhallusi mimma na'am yu'aridu lahu minal masyakil. Wa qulu hadza min tamalluki syu'ara'i lil umara. Naam, ini kesimpulan dari Syekh. Semua ini adalah apa? Tamalluk, yaitu jilatan dari para syu'ara untuk apa? Para umara. Pujian-pujian yang tidak benar. Tayyib. Wa illa fa hadzal khalifatu laisa ahlan lil madih. Lima ulima min tarjamatihi wallahu ta'ala alam. Tayyib. Jelas khalifah ini enggak pantas untuk dipuji. Dan syahidnya jelas khalifah Al-Yazid. Al di sini nah memiliki dua kemungkinan, yaitu al apa yang pertama? Al-Zaidah. Ini benar berarti kalau dikatakan Al-Zaidah. Kalau Al-Ta'rifiyah maka sebagaimana kata Ibn Hisham berarti Yazid asalnya apa? Nakirah, berarti tidak masuk dalam contoh. Taim. Bisa untuk baca dalam keterangan di Ta'lif. Dengan ini kita selesai dari pembahasan Mamnu' minash Shorof untuk awal ini. Adapun perinciannya di pembahasan tersendiri. Nah, tapi bihadza subhanakallah. Alhamdulillah.